Kesatria Basket. Saya Kesatria Basket. Jala merebut kembali, mencetak nilai, meraih kemenangan. Kita berjuang, bertahan tak lelah. Sujung ini jengkalan, genggaman tak lepas menjaga. Satria Basket. Aku Satria Basket. Kita bersatu menjajah kerabat. Hanya satu semangat, kembalikan mereka maju dan aku Kesatria Basket. Aku Satria Basket. Aku Kesatria Basket. Aku Kesatria Basket.